أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Wallahu a'lamu bimuradi kul ngucap sira Muhammad ta'ala ila fa ta'ala merene sira kabe ucat lu bakal macakeun ingsun aqra'u tegese bakal macakeun ingsun maharrama rabbukum ing barangkang haramkeun sapa pangeran sira kabe alaikum ing atas sira kabe an mufassiratun utawi ana iku kang nafsiran tegese enta oranana nyekutwalkan sirakababi kalawan Allah suami sujiwijiwa sinulan gawe kebecikan sirakababi walidaini kalawan bapak biang roro isanan kalawan gawe becik temenan wala taqtululan aja ngabunuh sirakababi awladakum ing pirang-pirang anak sirakababi wadi kalawan dan kubur kerepes min adli imlakin saking arah-arah pakir fakrin tegese pakir takhofuna hukang pada wardi siraka behuing fakarin nahnu narzukukum utawi ing sunagung iku bakal ngarizkiani sunagung kuming siraka bewa iyahum laning iya awlad wala taqrabul fawaisalan aja mariki siraka being pirang-pirang kangala Al-kabairu tegese pirang-pirang dosa gede ka zina kaya zina mazharu amina wa mabatan tegese barangkang lahir yamma mina saking fawahish wa mabatan alan barangkang samar yamma ala niyatiha wa sriha tegese ala niyataha tegese sifat ngedengnya fawahish wasirrohalan rahasia ya pawahish wala taqatulu nafsal lati haramallah lan aja ngabunuh siraka baing awak-awakan ngeharamkan sepala illa bilhaki angin kalawan haqq kalkowadi kaya balas pati wahadir ridati lan had murtad warad mil musani lan ranjame muson dalikum utawi mangkono al mazguru tegese kang den tutur wasokum iku marintah ya Allah kum isyraka bebihi kalawan zal ikla'allakum takilun manawa manawa isyraka bebihi iku mikir isyraka bebihi tata dabarun tegese mikir isyraka bebihi sabada kangjeng Nabi titah ngadatangan tokoh-tokoh Quraisy. Titah ditanya ku kangjeng Nabi pertama melalui ilmiah ternyata ngajeng jehe teu bisa jawab. Nomor kedua tina urusan-urusan ngaharam-haramkeun makanan dina hewan-hewan nuku Gusti Allah teu pernah diinstruksikeun tangtangan coba Muhammad tajakeun argumentasina ternyata tetep ngajengjehe teu bisa jawab. Kuari tanya saksina Muhammad, penta saksina. Lamun bener nyana nya bahwa eta hukum-hukum nukunya ada disampaikan di aku kenti aing cek Gusti Allah penta saksina andeikan ayah saksina bohong tete maneh ulah milu Muhammad lantaran temah hanya sekedar kaya saungkul fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi' ahwa alladziina kadzabu bi ayatina walladziina la yu'minuuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Andai kata kasedak kufar kufar Mekah tadi penta saksi nyana sanggup wayakeun saksi para tashhad ma'ahum ay anjin Muhammad ulah milu jin para saksi kupang wala tattabi' anjin ulah nuturkeun ahwa alladzina kadzabu kana kahayang-kahayang jelema hawa-hawa jelema nu ngabohongkeun bi ayatina walladzina la yu'minuuna bil akhirah jin jelema nu teu iman ka akhirat kafir ulah sok dituturkeun ulah sok nuturkeun kafir walan tardu anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatah urang kuari secara nasional urang geus teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim urang nuturkeun kafir sabenerna aturan-aturan imah tangga negara urang lain make Al-Qur'an lain make hadis tapi make aturan-aturan demokrasi kafir. Sedangkan cak didi wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhir nyanggakeun sadaya-daya kos tetep percaya ka Quran urang hirup di Indonesia padahal mun dipake Al-Quran mantep jasa. Tapi urang kan neruskeun karuhun-karuhun urang meureun geus berbagai pertimbangan baheula karuhun urang teh bahwa di Indonesia teh urang pajukeun negara teh make aturan demokrasi nu penting urang ulah kaluar ti Al-Qur'anul Karim. Jadi di negara demokrasi mah negara jeung agama misah, agama diurus ku pamimpinna masing-masing, negara diurus ku satu pemimpin make aturan kafir. Geus di jerona Islam aya kiaian, Kristen aya kardinal, aya kitu naon ngaranna pasur dan lain sebagainya, Buddha aya kitu biksu Jepang pamakos itu mah. Kemudian atuh ayeuna Konghucu aya kitu sindut lah eta araya kabeh pamimpin-pamimpin. Jadi urusan agama dipimpin ku masing-masing kepalana, negara dipimpin ku hiji pamimpin nu pamimpin eta teh di luar aturan Islam. Kitulah di dalam demokrasi kos urang kos kitu. Jadi teu make Al-Qur'an ayat Al-Qur'an mah ngahiji aturan negara jeung agama ngahiji kitabna hiji-hiji kene Al-Qur'an. Di negara demokrasi mah ketika urang nyaritakeun negara make kahub tuh saya mah ayo nganyalahkeun ka aing kahub. Lamun urang diceritakeun agama tergantung agamana urang itu Islam buka Al-Qur'an buka Bukhari, Kristen buka Injil, itu Buddha buka boga kita udah masing-masing. Tah kitu di negara demokrasi mah. Jadi agama diurus ku masing-masing. Eu masalah geus, jadi mengkoski kaayaanana. Ari endek hayu urang robah make negara Islam. ngan perang pasti nu ieu paraeh ka diteruskeun ku anak urang paraeh sabilillah sorga sorga urang sorga paraeh bae nu neruskeun anak urang jadi beduk nagara Islam DPR nu kari parehan deg deg deg deg deg deg deg deg MPR deg deg deg deg deg deg ganti siap perang jeung Amerika los teu siap berarti tetap kurang demokrasi maka aturan kafir. Geus lain saaturan-aturanana nu mantak nyana mempertahankan negara demokrasi, aya kauntungan-kauntungan nu kudu disedot ku nyana. Aya anu terketahui, aya anu tidak terketahui. Minta kula teu betah jadi presiden kos kitu. Nah, aya aturan-aturanana. Presiden naon cenah kieu? Loba omong lah bukana. Pernah jadi presiden koang-koang ieu gara-gara urang teh kos kitu tah nu mantak hayang meraup keuntungan terus Amerika teh melalui demokrasi Irak didemokrasikeun hayang nyedot keuntungan Mesir didemokrasikeun hayang nyedot keuntungan Syria didemokrasikeun hayang nyedot keuntungan hayang nyala teh hayang aya kauntungan di dinya. Teu naon maneh teh demokrasi ge model Arab Wahabi asal maneh leuwih tibatan didemokrasikeun sedot kauntunganna. Negara nu tandus Amerika tapi sanggup nyen kapal termewah di dunia. Negara tandus di dunia Amerika. Eueuh dangdeur di Amerika mah eueuh. Teu jadi melak dangdeur teu jadi. Asnawi harita ka Amerika tani teu jadi si Asnawi di dinya. Aduh. Melakui terjadi di Amerika. Tandus. Tetapi mobil mewah buatan Amerika, kapal buatan Amerika, nuklir buatan Amerika, modalna di mana? Sedot di negara-negara anu ditumpalkeun punya. Termasuk negara urang. Siap urang kos kitu terus. Henteu siap mikir. Mantak di Syria kuari Amerika kebingungan. Naon sababna? Sebab ieu jelemana eueuh nu bisa diteundeun di dinya. Nu mantak anu diperkirakan setahun, dua tahun, cek Amerika 10 tahun. Kok bisa kitu hese neangan jelema anu dipercaya ku Amerika? Jang supaya kepercayaan Amerika. Berarti jago teh Syria. Berarti jago eta. Aya jelema tak horenganan milu ka nagara. Pecat. Aya deui jelema dianggap hebat ieu. Pasti bisa membawa tersamarin mereka. Ya, ternyata nyana pilih ka ditu ka nagarana. Heseun watak 10 tahun. Ndak didik heula jelema sanggup kos kitu ka negara kafir mah. Nu kuduna Islam nu kos kitu ku ari kafir. Nu kuduna mah urang tetek ka negara kafir kos kitu ku ari mah urang dikitu-kitu ku kafir. Sanggup sia terus. Teu sanggup heureun. Heureun hirupna. Ia kercarita negara supaya nyaho kos kitulah keberadaan negara urang. Mantak calon presiden nage nu dipercaya ku Amerika. Suryani, sia. Izing dia, aing percaya ka sia. Oh, abdi mah cenah geus bau bentek di Indonesia mah. Jokowi, ya, siap deuk. Hah? Atuh abdi mah kumaha bae, kumaha nu diluhurna inohong abdi. Saha si inohongna? Megawati. Ayo, ka dia. Cak Megawati, di ais kieu sih, di ais. Nonghol be huluna tolol halo teuleu pasti kos kitu terus bae diolah saha saha saha sedengkeun teknis-teknisna masyaallah urang menyaritakeun nagara muringkak bulu panas tungtungna ngalamun nu encan kawin bakal nambung kawin nyarita ke negara mah kitu nu geus kawin bakal hayang kawin deh hayang kawin deh capek lah mantak mahasiswa asal disundut deh der demo mahasiswa der der demo sebab naon keur menggebu hatina ingin ada perubahan berarti di negara. Nah, kamari jeung undangan rancanganana waduh kapan awas ya kos kitu di negara demokrasi mantak nu nyahuan mah ah maning di kerajaan kendeuy mantep Urang lepas di Amerika, urang jadi kerajaan-kerajaan kayak gitu, kerajaan Banten, Cikande, Serang, Cikupa, Pasar Kemis. Wah, engke bakal loba raja-raja engke. Wuduh, Haji Pendi jadi raja. Ngan moal diperangan ku sasaha ge Haji Pendi mah moal. Emang kudu moal kebel ge paeh ieu. Kudu paeh wajar bae kitu kudu diperangan teh. Jahuis sage geus ka jembut-jembut. Bolak-balik bolak-balik ini cerita negara bolak-balik hese teka panggi-panggi urang kieu bae terus urang ke kerajaan deui ribut engke loba raja baheula geus perang coba-coba atuh make aturan Al-Qur'anul Karim langsung urang perang jeung Amerika moal leureureun terus cara Taliban teu boga negara perang terus mentak masya Allah istimewa teh Taliban terus bae. Kok di urang mah henteu sih ieu teu aya minat perang saha nu ngadidikna aja kudu aya pendidikan di Iran mah di Irak asal deuk asup SD bae ka ditu diomong ya kita siap tempur dengan kafir masuk SD dibere ayat-ayat perang kakarak SD doang geus dibere ayat-ayat perang dicoba kunyana kaluar SD bae tak kelas 1 ke geus ninju baturna dieet iya kunaon kitu percobaan ayat perang dieet di urang mah ye, di urang anu rada deureus teh cisoka doang. Cisoka, jadi nyana sok daek urat wirid jang pereup gitu teh. Ha. Iya. Ngan lain pake perang jeung kafir jeung babaturanana. Tungtuna ustad jeung ustad gelut. Aya keur carita nagara. Nu mantak Mesir teh eureun-eureun. Bab teh mah encan aya jelema kepercayaan Amerika. Aduh di dituna embung deui percaya ka Amerika. Teger jadi lah orang ceritakan Mesir perang wet teger Irak emang geus aya jelema Amerika di Irak encana aya cecek urang Irak sajengkal ku aing kudu dibikeun ka Amerika heula aya mah aya bae orang Amerika awas lengah bacok sia ku aing ieu mah kumaha kitu yee batak pala leger sebab boga sejarah kan jadi macaan sejarah tiba heula bo negara urang teh negara terkuat. Negara urang teh sempat jadi adidaya baheula cakira. Negara urang teh negara tertua di dunia. Masa harus kalah oleh Amerika? Tidak bisa. Nyana dididik ngan berita nu ka urangna bae disaleweng-salewengkeun sebab nu boga sumber beritana kan Yahudi. Aja urang maca ngan saukur poskota doang eta teh tadi gorong-gorong. Di depan desa Kutabumi macet. Maca anu kos kitu bae bodoh sia. Ieu cerita nagara teh kos kitu, bari lalagaan supaya ngarti. Supaya ngarti, deuk naon ieu maksudna aya pemilihan umum? Deuk naon ieu pemilihan presiden? Deuk ngalangsungkeun nu kos kumaha ieu? Mestinya urang urang teh sebagai warga negara Indonesia hayang aing boga pemimpin deuk dibawa ka mana ieu negara aing nya sia deuk mimpin aing ye lamun sia deuk mimpin aing geuleuk teuleuh sia jeung aing kuduna kos kitu hitung-tungna bapak urang jeung calon presiden geulut bae blon teh maksudna lain kitu nya an sia deuk mawa aing kitu negara lain usia nu kami kabehan menang rebut di Belanda baheula menang bapa kolot urang taruhanna nyawa sia ku ari tinggal geunahna doang neuk di baka mana ya negara aing aset beak ku sia ye Soekarno meulian sia ngajualan ayo deuk kumaha deuh ayo hah aja nu itu ge lain turunan Soekarno tetep ngajual nu itu ngajual ih presiden nu kieu deuk jujualan deui panaon kudu nyaho nya ayah yang asli nama cerita negara mah ka imah tetep mawa sapi. Tah kos kitulah cerita kan deuk dikawanakeun di negara pertahankeun demokrasi aturan demokrasi nu baheulana kos kumaha kieu apa lain tanyakeun coba ka depan tanyakeun ka MUI peran MUI di Indonesia sebagai naon sebab naon di Mesir mah aya Al-Azhar. Lamun di Iran mah aya itu ayatullah Khomeini ayatullah etalah anu nentukeun maju mundurna negara ayatullah. Di Irak eta adalah aya mufti maju mundurna tergantung mufti. Termasuk Mesir Al-Azhar, maju mundurna negara adalah Al-Azhar. Di Indonesia maju mundurna negara MUI baheula teh. Beneran teu MUI, maen teu di negara kuat. Di perbandingkeun atuh lumantak Al-Azhar maen terus kuari. Lain leutik-leutik peran di dunia Al-Azhar teh. Lantaran keputusan maju mundurna negara terletak di pundak Al-Azhar. Pemerintah teh ngansongkeun bagaimana? Musyawarah. Dikaji, ya, siap. Tidak, tidak usah. Iran, ayatullah. Irak, mufti. Indonesia, maksudnya supaya nyawa sih, aturannya kok segitu baheula atau perjanjian anak. Di Bogor mamu izina. Di Cikupa sarua. Atau gak deketan meren ka, ah mau dibajakin. Aduh. Haji pengen di Jepang mui. Jahe di pebapak nukunya. Atau tak gara rahasia apa ya meren di jeruan namu Allah wa'alam. Orang itu nyawa iya. Dia bejan aja dibalikin ke Lampung panit. Beren kasus mana gitu ge. Lalaunan tah carita negara lalaunan tapi eta dasarna kos gitu supaya nyaho heula. Dek saha nu ngadidik negara urang? Aih henteu nyaho mah. Ye ulah nyaritakeun rukun wudu bae, babar rukun wudu mah genep. Nomor kahiji hulu, nomor kadua suku. Kan ngacak itu. Biasa ki Golkar mah ngacak kabeh. Itu pakai tartib-tartib guys lah. Jadi acak-acak. Rukun salat sebera cenah kiai kumaha hayangna sia. Lain gitu tuh sing puguh heuh aing mah kumaha hayangna stok diroba di aing. Tuh sing puguh lah. Henteu aing mah kumaha hayangna sia mere analitik 13. Mere rada gede 18. Merena pohara 24. Kumaha merena sia ka aing. Ayo, leuk hayang sabar sia. Kiai jadi ondo kos gitu heran neng mah. Nah, rukun wudu bisa, rukun solat bisa, tasawuf nama ke manehanana urusan negara pan urang cicing di negara. Masa teu peduli atuh urang teh cicing di negara, dideuleuk ku urang. Maju mundurna kan terletak di pundak rakyat negara teh. Mata kula salah milih pamimpin. Nah, ai kitu mah cenah kiai kula nungguan kiai bae. Oke, guys. Tenang kayak di bejaan kukuna sapi tetep. Tah Kangjeng Nabi teh minta ka para inung-inung pemimpin-pemimpin kufar saksi andai kata ya ulang ilu aja Muhammad lantaran nyana ngabohongkeun ka ayat. Teu percaya kana akhirat ulah milu jeung nu kareritu maneh bae itu bae ulah hiji masyaallah Al-Qur'an tegas kuari kul Muhammad bejakeun ku anjeun taalau taalau teh maksudna mah ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta taalau. Yo, kadieu yo. Nyanana di luhur gunung, misalnya di Gunung Santri gitu. Jelema di handap. Woi, kadieu yo. Asalna ta'aloma nu ngagerokeunna di luhur, nu digerokeunna di handap. Yo, kadieu yo, yo, yo, kadieu yo, yo, kula di dieu, hayu kadieu, kadieu. Deuk naon cek deuk di barek penerangan. Aslina mah kos kitu. Tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu, nu penting mah ieu ngagerokeun deuk di luhur, deuk di handap. Ko di handap sih make par perjalanan di luhur, anggap jelema du di handap teh jelema bidung. Nya sia bidung. Jadi bidung teh geus teu ngadengena naon, teu neuleuna naon, bidung ngaranna. Aya pitek los cicing bae, laleur los cicing bae, bidung ngaranna. Katirisan tilok make baju bidug ngaranna eta. Kapanasan make jaket tilu rakep bidug eta nu kos kitu ngaranna. Eta tah dalem bidug. Eta grokeun tah nu kos kitu tah seakan-akan nyana teh di handap. Urang nu ngagrokeun di luhur ku sebab bidug. dengar denye. Nah iya kesarwa tahu kadar iya cekang jeng Nabi, hei kafir kafir kadar iya seakan-akan nanya kapan eta kafir temat dek naraon iya kami kadinya teh dipanggil. Oh numantak dipanggil teh atslu maharroma rabbukum alaikum kaulah bakal nyebutan macaken hukum-hukum anu diharamkan ku pangeran aranjen kabe. Eh mana teh ngomong nang di pangeran yo ayah hukum keputusan di pangeran iya nu bakal diceritakan ya degeken ayah sabar rahmat ayah 9 bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijian di 2 ayat cik coba kumahaman cik Abu Jahal kami hayang ngadengekin intu fiti pangeran ya dengekin ya mana nomor kahiji alla tusriku bihi syai'a Allah ngeintruksikan ke aranjen kabeh dengekin kucili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik-syirik. Oh sugan teh naon mah siapa nyinggung aing teman-teman ulah aya ngamusyrik-musyrik kok bisa kos kitu sih man ku naon eta cek pangeran kieu cek pangeran deuk mangeran mah ka Allah bae ulah sok make uza manat lata ih kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek kana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik. Nomor kadua wa bil walidaini ihsana ai asinu bil walidaini ihsana nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijin nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a nomor kadua kanikmatan teh ayana urang diayakeuna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kanjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peting nandean indung paparahuannya beres dikelebuh sorry sia gimana nu dikelebuh tah beres ngandung apan eta mamawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun boten naek kana puyeng naek kana ceuli tarorek naek kana irung naek kana biwir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleubuah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleucau ngora pasti cak nyana ngeunah nele jambu ngorak pasti ceknya nangenah nele tai ngorak pasti ngenah masa ngorak-ngorak lah kita kan diicip-icip kunaan kita ayam manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngenah dari dahar deka mama dage make diperhitungkan mualah lantaran iya ker hamil iya ker ngandung pan kita di jero beteng keneh nges dedeh indung ndek kondangan ge itu ulah lah cak bapana emang kunaon gitu ulah iba jadi deket ya ulah deket ge emang kunaon gitu besi kukumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus ka deuleuna kunaon gitu nantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang deuleu di tukang geus bagusna Nu jelas papan lain gitu. Nu jelas papan lain gitu. Dedeh ke anak. Besi kaganggu. Dek nginum ieu ulah. Lantaran besi mabok di jero. Dek ngadahar ieu ulah. Besi mabok di jero. Dek sare. Dek naon ge masih diperhitungkan. Di jero beuteung kene geus diperhitungkan ku indungna. Masya Allah. Mulai kuari ge 9 bulan ge siap-siap dek ngalahirkeun antara 2 paehirup jihad jana. Ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedengkeun ieu kan kemampuanana ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar. Sebab nyesar mah ngarusak. Alamun geus mesti terakhir kakarak oh masalah. Lawangna teu bisa, teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas. Sebab waktu asupna mah leutik kulaun kaluar jadi gede. Hayeuh, melebihi kapasitas. Tapi ka kawasaan Allah nya kaluar bae. Kaluar bae. Nu asup mimiti leutik, kaluar gede. Oh masalah tah bakal sulung jadi pikiran ulah. Urusan ka kawasan Allah ta. Kuarina ngabeten ngaheujeun, ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah. Anak aya. Langsung kunyana di pandian, kumadukun dan semedi susua. Teu meunang aya nyamuk, teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung. Pikir ku otak coba. Aduh langsung nyusu. Langsung nyusu. Menang sama barak peting mah 2 nu nyusuna. Oh. Seuri sia mah heran aing mah. Nu hiji orok nu kumisan tah mah Pa. Loh, eta. Masyaallah nu pamalingan sieuneun teh ya. Cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan. Orok na bae kumisan komo bapana budak. Bayangkeun indung masya Allah terus beuki gede beuki deudeuh kuari terus bae di isangan di pandian. Aduh eta indung ya Allah ya Rabb. Bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah. Bayangkeun indung bapa emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep bae. Mana sih hade budak bisi kahau. Sing hade. Eta kan ku deudeuh-deudeuh ka anak. Sing hade konsian emang kunaon ditu di tukang empang pan ka ngagejebur ka empang deui. Ka jenting bapana ka empang asa ulah budak. Tolol teh indungna nih ngomong. Emang kunaon gitu, bongan. Nah, pasti ye, aya nanaon ye. Pasti aya nanaon ye. Sekali dia coba ngomong, "Dah. Budak mah ulah ka empang. Aye bapana kajeun geuna kejebur." Nah, emang kunaon gitu, tilok balik. Berarti nyandung. Heeh. Ya, bebeja keur nyandung. Di mana aya lalaki bebeja nyandung? Atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih, di mana aya ginian? Ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh. Mun sih ngomong sok kitu, mang, tenang mah lah lo. Budak. Hese ngomong jeung nyandung mah. Teu kaharti kitu ku urang. Aduh. Lamun hayang nyao jati diri urang nyandung coba ge. Hayang nyao jati diri urang nu asli nyandung. Beres nyandung, mulai geus. Tuh, dulu setan datang. Nyawa aslinya orang setan berarti. Padahal eta kiai, tetap ku pamajikan di setan-setan. Tuh, setan datang tuh. Eta nyawa aslinya orang. Cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan. Atuh koma tukang karung mah, bau juri geledegan. Aduh, geus teu kuat kana jandung bagus. Di setan-setan di juri-juri kurang asli na urang kanyahoan ku ari. Oh, berarti aing setan. Tah, moal eureun-eureun ngomong mah moal eureun-eureun tilu bacem. Hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna. Ti isuk datang ka sore, datang ka isuk teh moal putus. Nomor kedua nu susah, nyana nyaritakeun ka susah bumal angges-angges. Nomor katilu nu gede hutang moal angges-angges. Palay angges. Angges-angges paeh meta mah geus. Nah, hiji alla tusyiku bi syai'. Nomor kedua bayangkan lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkan ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deh nak ka anak bae deh ka mamana ge moal anak deh ka mamana ge kela besi anak aro anak bae anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nya ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridhollah fi ridhol walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak terido Allah muaridol ridollah piridol walidin Masya Allah dua nomor ketilu wala taqtulu awladakum min imlaq kalakuan nomor kehiji bahulaku permekah temu syrik numantak cekku si Allah ala tusyriku bihi syai'a nomor kedua kainung bapak tesogol orang Arab mah numantak diinstruksikan ku Gusti Allah wabil walidaini isana nomor ketilu kalakuan orang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kuku mahage tetep baik kunyana dibungkus hirup-hirup dikubur atawa mun boga anak teh lantaran iya kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah engke numantak instruksi ti Gusti Allah wehey urang Arab cek Gusti Allah mah sampeken wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dia teh aya min aja imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaranna atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh hartina begitu de kaluar cai bae cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup dua saja masuk kabeh lain kabeh kabeh kabeh cukup dua emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atau kan pendapatan saya disengken kan orang lah iya imah gecan boga iya motor gen kreditan kumala muntimbul anak deh ya pokoknya mah besi susah lah kadituna tah eta kos gitu tea ngabunuh ngaran dilarang ku agam kabe larang ku agama munsin pakir azlu dilarang ku agama besi pakir masin besi pakir mah kemudian atu ayeuna nama kitu kamu ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlak besi pakir tetep bae pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum emang na urusan rizki kumaha kitu cek Gusti Allah nahlun narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sian fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut lute diasupkeun ka peranakanana atawa manehanna ditahan peranakanana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna yeuh nahnu narzukukum kaulanu agung anu ngariskian naranjan kabewa iyahum jeng anak emang maneh itu nu ngariskian kaulanu ngariskian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah, kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teteh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon 1 sakian, eselon 2 kasihan, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian. Emang aya ge, andi ayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan, 1 2 dan sekian. Guru. Golongan 1 sakian, 2 sakian, 3 sakian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangin Allah, paeh saruanya nage. Tapi kurang percayaan kayak itu. Aduh, aing mah dia bisa tadi gaji ah, terus bebe digawe pokoknya bisa tadi gaji. Rempan. Aing teu asup di ngaguruan. Wah, asana dipecat aing mah. Ke gaji eueuh. Aye ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing. Sugan boga kasieun henteu. Henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudna supaya keyakinan ka Allah na mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Kena boga pol ka Gusti Allah. Ini berbagai bab, ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mendak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah, ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir, geus maksum, berarti kan geus aya bagianna nu bakal ka urang, moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang, moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal tani moal. Deka Allah bae. Aya, teu masalah. Aya sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana ka. Pan teu ka warung. Lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh ka. Tah ngojek geus sarua teu kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe dua poe ka. Ieu urang teu dahar-dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh ka aing geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik kitu. Ulah balik bae. Ngagodan atuh aing butuh pangkasia. Tuh aing dibutuhkeun cek nyana. Aing di paraban teu. Eta aing paraban urusan Allah. Aing butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana yeung kakak. Eta kudu ngaji. Deuk nasaup deuk norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Cilaka. Aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Ah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur. Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah ejeng Ma'rufil Qurqi. Assalamualaikum. Salam. Hei maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurqi. Cek Abu Yazid kieu kulama zuhud teh. Coba. tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Ayak baik didahar eueuh baik sobar. Eta kitu kulama. Sakitu. Cek marupil kurgi anjing kula ge kos kitu. Amboh. Cak Abu Yazid. Anjing ge kos kitu di nagara kula mah. Aya bae didahar, eueuh bae nyada sabar, paling ngelel we. Tah anjing ge kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karek datang ka kos anjing. Ya Allah. Atuh kudu kumaha? Kieu nu hebat. Ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun kabatur, di mana eueuh sabar. Atuh pae cek kana datang ka kos kitu. Ya, berarti can kuat maneh. Tah. Jadi Ki Abu Yazid Al-Bistami jeung Ki Marupil Qurqi eleh luhur dina zuhud ku Marupil Qurqi lantaran cek Marupil Qurqi aya zuhud nu asli mah kos kitu. Aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikeun ulah datang ka diendekeun di iman. Eueuh sabar, geus sabaraha poe bae. Paeh geus bagian ti Gusti Allah. Kuat de maneh kitu. Lamun mah teu kuat cara tadi, aya didahar eueuh sabar. Aya mah didahar sakayang, eta mah anjing. Ambo cek Abu Yazid Al-Bustami poar taak kula ka anjeun ngaguru nu mantep. Tak kurang lamun ka Bagdad aya kuburan Abu Yazid Al-Bustami Marupil Qurqi. Marupil Qurqi mah misah Junaidil Babagdi si Sri Sikti ngahiji di dinya. Abu Bakar Sibli misah ka Bagdad. Jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul-kutubul aulia masyaallah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus geus kiceup lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen ajak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae. Cak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud hayang aya nu mawakeun tolol. Ulah piceun eta. Piceun teu teu geus hayang nu mawakeun. Mulai ka 7 poe geus leuleus jasa. Ngadoa deui. Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun kumaha lu ka engge dibere langsung bae ku Gusti. Cek ya. Mun sangu-sangu mun roti-roti. Langsung di Gusti ulah make makhluk mah. Geus aya kada. Kadalapan teh can aya keneh pantan telat amat cek. Abu rupae hasan aya Gusti. Ka 9 poe ngadoa bari ngedeng. Gusti. Iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus. Iya mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu. Asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah pae. Tapi kumaha Gusti bae. Endahan kieu ilhamna ti Gusti. Tek. Rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota. Leupangna. Geus teu kuat. Deuleu ku maneh leuhur di deuleu. Geus dibukakeun kasap berarti nya di deuleu di Lauhil Mahfudz bener rezekina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota. Lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak cek. Teu kuat teh saya. Kulantaran tulisanana di kota ya oh nyana ngorandang ka kota. Ngorandang ka kota. Datang oge ka kota. Sejuk di kota kieu bener teu kebal teh aya nu mere sanggu sapiring cai na sagelas geugeuran diinum di dahar seger alhamdulillah. Nah doa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ieu make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusa ta abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gagedebug kitu tah. Mun roti-roti bug ka handap. emang pikiran urangnya kos karar itu ya tah. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah. Gimana encan wajar jadi wali aing. Ku ari mah ulah wa kazuzuhu dan kaleuweung cek ngena maning mondok heula bae. Santren teh ngan kiai. Can kaelmuan ku sia. Ilhamna maksudna kos kitu tah. Kulawaka khalwa-khalwaka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang, moal saimbang. Moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia. Aina neangan heula guru, neangan nyana guru kabeneran etalah di antara dua. Buya Zidal Bistomi, Syekh Marufil Qurqi. Jadi enggak guru deui tah teu bisa nu bodo mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodo mah pan ari anu pinter mah beh rezeki mah geus dibagi kekelitrikan mah kekelitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa. Boro-boro jauh nu geus dibiwir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah neuleukeun ye sia geus dibiwir aing da kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tepu eta mah percis teh mah kos calo calo duit mentahan ku babaturan set atuh lain milik urang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak boal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi hukum age. Kajenting nyana di Trisakti di UGM. Misalna yeuh kuliah, mana selain kuliah deh kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Eueuh jurusan, eueuh ilmu kawalian sakolah. Tetep kudu mondok pe mondok. Ya bisa. Oh, ya nang guru ka ditu ka Ki Marufil Qurqi. Barang datang. Wah. Cek Ki Marufil Qurqi. Ahli zuhud bantak datang ka dieu. Aduh, aing nanaon cenceng geus ngaguru geus disebut bantak aing. Sia di leuweungnya, hampir paehnya sia. Nah doana teu beres. Tak bisa kanyahuan abdi ngadoa teu beres. Allah bebeja ka aing. Amoh. Luhur abad sih, poparai urusan dari jeung Gusti Allah. Amoh. Muringkak bulunya lagi. Muringkak bulu. Tapi tetep can percaya. Can percaya cekeuna. Manya Allah ngobrol jeung nyana. Kurang lah menceritakan kawalian teh kos gitu. Jadi kadang-kadang hayang seri, kadang-kadang oh ya, itu pendidikan apa gitu. Can percaya. Coba aing dek mempercayakan aku sekum supaya aing yakin. Ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tak. Oh, cek sama dokter itu percaya ke aing. Hei murid. Hei berangkat. Ayo. Ndeuk ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Makanya hoan. Wah, beuki sieun wae. Ayo. Ndeuk ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka aing mah babaturan. Wow, sono. Biasa ditangkep dah. Wow, atuh. Kedatangan ku Ki Marufil Qurqi pohar jasa. Cari. Terus dibagiakan cai, kopi, dan lain sebagainya. Keulah ke kamana? Dahar. Akhirnya bener. Sate. Daharlah tiluan. Nuboga ima, Syekh Marufil Qurqi, jeung murid anyar. Zuhud bantat tete. Dahar. Cek Syekh Marufil Qurqi. Dah, kamuridna kan lamun can aya izin ti guru moal dahar. Begitu Syekh Marufil Qurqi ngadahar sate hiji, ngahaneum lagi. Dideuleukeun kuduaan. Pan teu didaharnya. Ngan hiji doang. Dikunyah-kunyah. Ku Syekh Marufil Qurqi. Endah dikaluakeun. Kok. Puh. Ya sekolah pada pamit baik. Sok dahar-dahar belum pamit. Atuh geus pamit, tinggal nu duaan. Kurang cenah ieu. Ngadahar sate saking lobana ai itu teu ngadahar, urang ngadahar dilojokeun. Ieu pan teu beres sih berarti sate. Teu beres ieu kajian ku kumaha ge ieu? Sebab Syekh Marufil Kurhima lamun beres mah sok dahar baik. Coba urang tes. Tes, datanglah ka tukang sate. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Oh, masalah sakian teh. Menang nang di mana? Menang meuli. Nu bener ye. Bener nang meuli. Nu bener ye. Urang mah lain lalagan. Urusan mayar dua kali tilu kali masa ngan endek dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula, ya kula. Kadatangan guru kula Syekh Marufil Kuri kemudian dahar. Haji eta satena kunyana diicip-icip da ngajadi balang ke teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah. Hampur aja nak kula cak tukang sate. Emang kurang gitu. Mbe pae ku kula di sate. Cak anu bantat juhu teh nyawaan gitu cak eta. Guru urang mbe pae teh ya mbe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae terus bae teh urang kadar bangke kan. Tuh. Atuh pan ieu bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jarah pan. Atuh teh jarah urang biasa bae. Deuk bangke teh deuk naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kudu kitu ka tukang sate teh ampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyawan lah geus di sate bae. Guguran datang ka Syekh Marufil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Deuk nyaritakeun embe paehnya. Ceuh, pan geus jauh deui bae. Tah eta cak murinda teh, cak murinda. Mama, geus kulah yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Ai atuh aing mah ngobrol terus sih Allah. Hoyang cenah aing. Kos kitulah kutubul aulia. Lumantar geus hese jaritakeunana. Nyana ngakomunikasi terus bae jeung Allah. Mun nginum sanga tadi di bejaan ku Allah bedahar di bejaan ku Allah antara halal jeung haram na meunang ti mana dan lain sebagainya. Lamun tak sok aya ngahuleng bae deuk dahar ge kieu bae. Engke beusi di lembur urang aya ngahuleng kieu tah. Bawa ka grogol eta. Edan anyar eta. Hayu sakleumit nyaritakeun tentang wali Allah poharajas. Eueuh nu bodo masa deuk dijadikeun wali bodo. Mentak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu pesantren. Teu bisa tuh pesantren. Cenah pesantren modern boh teu bisa. Pesantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah, jang ngaramekeun nagara, urusan politik, bae jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endeuk ngajurus ka derajat mah salapi, teu bisa di modern. Lain ulah modern teh ngan sebatas beung. Naon bedana jeung SMAP? Jeung SMA jeung SD naon bedana? Rua tama ngan beda beda ngaran dong sanawiyah. Eta doang beda dan sakit sarupa jang darajat lah tetep nyantren ieu besi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas santrena di mana heula sabaraha taun mas santrena sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa. Hiji ala tusyriku bihi syai'a. Dua, wa bil walidaini ihsana. Tilu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Opat, wala taqrabul fawahisha. Ulah sok gadeketan bangsa fawahis fawahis kabair kabair zina deket bae ulah koma zina. Ninayahan kana cacak-cacak deket ulah toko mozinahna. Kitu keneh pemabokan, kitu keneh perjudian. Mazhar min hawa ma baton tegesna nu lahir nu ebreh, wa ma baton jeung nu samar. Ari karena Allah mah pasti bae sieun. Pan aya nu kieu yeuh, jelema teh aya nu kieu. Aya anu wani nonton orkes teh. Lamun eueuh sasaha. Lamun aya sasaha mambung. Aya nu kos kitu. Anu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tamah jelas Ieu mah dideuleuh lah geuna kaen wawa teu nya, aya wawa teu. Oh, aya moal emang. Emang bener, loban wawa ih. Lamun aing na di ditu mah dipande gelang geuh wawa aing daek nonton orkes. Aya di dieu mah mun pan aing dikiki ge di ustad-ustad kubantu ih. Ieu ustad aing teh kiai, mah jago nonton orkes. Tapi lamun dipande gelang aing nyumbang lagu, guys, pokona mah. Ya Allah. Tak etat teh aku segitu naraka kene sebab nyana berarti ninggalkan wasiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan. Nonton TV teh aya di loba jelema embung, mungus kieu bae. Haram, haram. Giliran di kamar kieu bae. Sorang wae, what? Ye, tendang, tendang. Atuh. Sorangan bae di kamar, blontek yai tolol. Tah, jadi aya madzharo mah bener bisa dijaga wa ma batonan henteu. Itu jadi dun loba jelema mah muka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu geus kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tamat heula ieu mah kiai aya dina loba jelema aya murid mung tapi sorangan bauh haram tak eta henteu wae mah baton mazhar doang berkurang lillah berarti. Mun kadeuleuh ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tapi kos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia. Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neuleukeun teureun gadib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala nam teu pernah sare Allah teu pernah nundutan-nundutan acan urang di bos mah bisa bah bos keur nundutannya gelap bae tos guru keur deuleukeun nya aya ngaroko bae ngaji los ah masalah teu kadeuleuh cenah teh. Tapi lain ke Allah kan kos gitu mah, ka guru, ka bos, nah itu mah teu ikhlas. Kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Ulah rek dabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya namae ngaganggu ka nyana bolong. Nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye mulibah nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh bunuh deui kawat ngaranana atawa murtad nyana kafir badal iman murtad bolong. Mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh. Mana deui rajmil muhson. Tak iya ye kudu diranjam jelema zina sabada muhson, zina ba'dal muhson. Aye ge bunuh sarua bae. Masyaallah. Nyana nikah biasa halal, kemudian sanggeusna merasakan nikmah, ngarasakeun kitu ngaranana jima hasil halal, ku ari zina jeung nu sejen. Eta teh ya, wajib dirajam paehan eta mah hak masalah teh menuh kos kitu nya na inu limadzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu limatadi nu geus dicaritakeun wassakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu Allah tusiku bihi syia nomor kedua wabil walidaini isana nomor ketilu wala taqatulu auladakum min imlak nomor keempat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kelima wala taqatulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Nah iyalah nu kudu diperhatikan bener-bener lantaran iya nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar. La'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khopi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam.